apabila ayat yang dibaca panjang, kemudian seseorang berhenti di tengah ayat dan ruku, dia menyelesaikan, tidak boleh. Nah, itu sama saja tidak membaca sesuatu dari Al-Quran setelah Al-Fatihah, karena tidak lengkap satu ayat. Tidak ada contohnya. Nah, minimal yang datang contohnya dari Nabi SAW adalah satu ayat lengkap. Nah, sebenarnya telah kita lewati. Iya, pada rawatib 2 rakaat qabliyah sebelum subuh. Nah, rakaat pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Nah, dan pada rakaat yang kedua qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum dan seterusnya. Nah, adapun dipotong satu ayat tidak selesai, tidak dibenarkan. Mal amal, apa yang dia malukan jika terkait dengan ini ya. Tapi jika dia lupa, ayatnya panjang, hampir sampai ke ujung lupa, berapa kalimat dari tengah lupa, mau diteruskan tidak ingat, berhenti berarti tidak selesai. Kita. Nah, jika ruku berarti tidak membaca, ya mungkin diganti. Nah, mungkin diganti dengan ayat lain yang diingat. Beralih ke ayat lain atau beralih ke surat yang lain yang mungkin pendek. Nah, sebagai gantinya agar mengamalkan baca sesuatu dari Al-Quran setelah Al-Fatihah. Nah, meskipun itu sunnah. Adapun misalkan dia tidak melakukan ini, tidak menyelesaikan ayat kemudian ruku ya. Artinya dia tidak dianggap membaca selain Al-Fatihah karena ayatnya tidak lengkap dan tidak datang contohnya seperti dari Nabi SAW. Apakah boleh memulai bacaan dari pertengahan ayat? Sudah kita lewati bahwa ayat sifatnya apa? Sifatnya tauqifiyah semuanya. Awal ayat sampai akhir ayat itu tauqifiyah. Turun seperti itu ayatnya. Awal ayat terus sampai akhir. Ini awal, ini akhir. Ya, turun ayat itu seperti itu. Tauqifiyah itu turunnya memang seperti itu. Tidak boleh diubah, tidak boleh membacanya dari tengah ke sana, dari ujung dibalik dan seterusnya. Nah, bahkan penyusunan ayat-ayat ini, ayat pertama, ayat kedua, ketiga dan seterusnya pada setiap surat itu tauqifiyah dan tidak ada khilaf dalam masalah ini. Nah, dan di antara hadis yang menunjukkan itu apa yang kita pelajari tadi sore, tafsir riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Sebab turunnya surat As-Saff. Nah, Nabi SAW membacakan kepada mereka satu surat dari awal sampai akhir. Susunannya seperti itu. Jadi jangan hati-hati, jangan mempermainkan ayat. Nah, ini termasuk adab yang wajib diperhatikan. Jadi, yang dibolehkan apa yang telah kita pelajari. Jika membalik susunan mushaf. Nah. Ya, ini surat yang setelahnya dulu. Kemudian surat yang sebelumnya. Nah, itu tidak masalah. Itu sesuai ulama memakruhkan. Tetapi yang rajih boleh. Kalau kita pelajari. Adapun ayat tidak bisa seperti itu. Nah. Ada apa hukum orang yang meludah menghadap kiblat tidak beradab? Orang yang meludah menghadap ke kiblat tidak beradab dalam jika melakukannya dalam sholat. Ada larangan meludah ke arah kiblat dalam sholat. tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am, la yabsut ahadukum kibala wajhi fa inna Allah kibala wajhil musalli, seseorang jangan meludah ke arah kiblat karena Allah di arah kiblat orang yang salat. Wala an yamini, jangan juga ke kanan, li anna an yaminihi malakan, karena di kanannya ada malaikat. Falyabsuq an yasari, hendaknya meludah ke kiri, di kiri setan. Ludah saja. Nah, di kiri. Nah. Setan yang diludahi ya, bukan orang yang ada di samping yang kena ludah. Artinya apa? Pakai sabu tangan. Berjamaah ya, pakai ujung pakaian atau sabu tangan menoleh ke kiri sedikit. Jangan orangnya yang kena ludah bukan setannya. Dua-duanya setannya. Nah, jadi tentunya ditampung ludahnya tetapi menoleh ke kiri. Jangan ke depan, ya. Karena Allah SWT di arah depan, laki berangan sholat dalam keadaan Allah di atas aras. Di atas seluruh makhluk. Jangan ke kanan karena di kanan ada malaikat. Ini dalam sholat. Adapun di luar sholat yang rajih laba. Al-Albani rahimahullah berpendapat hukum ini umum. Meskipun di luar sholat. Meskipun di luar sholat tetap dilarang. Meludah ke arah kiblat. Ini pendapat Al-Albani. Seperti hanya dilarang buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat. Nah, tetapi yang rajih dari pendapat ulama itu hanya terlarang dalam sholat berdasarkan illat, faktor hukum pada hadis, karena illatnya karena Allah Subhanahu wa taala ada di arah kiblat depan orang yang sholat. Dalam arti ya, tidak beradab kepada Allah SWT. Dalam keadaan difahami ya, tidak bersama jamaah, Allah di atas aras. Bersama yang meninggi berada di atas aras. Di atas seluruh makhluk. Nah. Difahami. Adapun di luar sholat, maka berarti tidak masuk dalam hadis. Tidak masuk dalam hadis. Adapun dikias dengan larangan buang air besar, buang air kecil menghadap ke kiblat juga tidak bisa, karena buang air besar dan buang air kecil membelakangi kiblat juga tidak dilarang. Padahal meludah membelakangi kiblat boleh. Nah, itu tidak bisa dikiaskan, itu beda ya. Jadi yang rajih di luar sholat lada. Nah, ini yang rajih. Berbeda yang pendapat yang dikutip Al-Albani rahimahullah. Iya, ada santri, bagian santri mudah-mudahan dalam bersumpah dengan nama Allah, Wallah dalam perkataan yang satu menega. Nah, kenal loh ini? Tidak, Wallahi tidak kenal. Wallahi tidak kenal. Subhanallah. Nah, hanya masalah itu sampai wallahinya berkali-kali. Sisi-sisi wallahi. Nah. Nah, di anak kecil, di sana anak kecil biasa seperti ini. Nah, namun dijaga. Jangan dibiasakan. Ya. Apalagi jika dusta. Nah, kita kena berselisih sama temannya. Wallahi kena. Wallahi tidak. Yang mana yang benar ini? Yang ini bilang kena, yang ini bilang tidak. Sama-sama wallahi. Baik. Wahfadu aimanakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahfadu aimanakum, jaga sumpah-sumpah kalian. Artinya sumpah itu dijaga. Nah, hati-hati jangan sembarang bersumpah. Nah, dan tidak boleh, haram bersumpah. Nah, untuk berdusta. Baik. Bisa jadi penyebab masuk neraka. Yamin ghamus, sumpah palsu yang dengan itu mengambil hak saudaranya, mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, sumpah dustanya, sampai merebut hak orang lain dengan sumpah dusta palsu, dia min rumus. Nah, jadi hati-hati, jangan biasakan seperti ini. Nah, adapun hal-hal yang memang butuh ditakid, butuh dikuatkan, ya, ditegaskan, yang pada tempatnya sumpah itu, tidak masalah. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam.